Mitra bisnis, dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 23 kasus penembakan misterius di Indonesia dan 6 di antara korbannya adalah polisi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pengusaha menyikapi penembakan-penembakan misterius yang terjadi belakangan ini? Apakah sudah mulai khawatir? Sudah khawatir, mereka pikir kapan giliran kita, mereka juga takut. Kalau polisi bisa ditembak, kapan kita pengusaha kan juga bisa dirampok, ditembak juga seenaknya. Ada pendapat penembakan-penembakan ini dilakukan sekelompok orang yang ingin membuat situasi Indonesia tidak kondusif. Apa pendapat Anda? Ya pastilah mereka akan coba selalu ya. Tapi di sinilah pemerintah polisi terutama kan harus alert terhadap keamanan ini. Ya, sebab sekarang ini kan kita dalam situasi yang betul-betul ketidakpastian. Ini kalau keamanan ini nggak bisa kita jamin, tentu larilah investor-investor ini kalau dia lihat. Kalau sekarang polisi bisa ditembak apa dan besok pengusaha mana lagi yang dia tembak atau apa kan, mereka kan juga takut ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu, orang berinvestasi di Indonesia kan keamanan itu nomor satu. Jadi saya pikir ini harus dijaga supaya jangan efeknya itu menjadi efek negatif untuk keseluruhan daripada kepastian hukum dan keamanan di Indonesia ini. Nah disinilah polisi harus alert. Saya pikir kan bisa, kita ini semua mesti bangun lah dalam situasi ketidakpastian, situasi politik ketidakpastian, karena mau pemilu, situasi ekonomi ada ketidakpastian, gap kaya miskin tambah besar, teroris ingin balas dendam, atau bagi orang narkoba, itu segala geng-geng itu juga, itu kan semua harus ditegakkan hukum ini. Selama ini karena terlalu lama hukum kita ini nggak ditegakkan ya, secara benar ya. Semua orang itu bisa demo, bisa melanggar hukum seenaknya aja. Sudah hilang wibawa-wibawa polisi itu, sehingga akhirnya sekarang mereka menjadi sasaran. Maka itu semua masyarakat ini, kita harus bersatu melawan segala macam yang melawan hukum itu dan juga membantu polisi ini. Malah jangan kita ini malah menghujat lagi polisinya. Kasihan juga. Sekarang siapa lagi yang mesti membela masyarakat ini, kecuali kita sendiri harus membela. Dan juga aparat ini betul-betul juga harus introspeksi juga, supaya mereka juga lebih alert lah dalam menghadapi situasi-situasi ini. Dan jangan membiarkan orang melanggar hukum seenaknya aja. Jadi kalau ini terjadi dalam bentuk yang kecil, akhirnya bentuk besar pun orang tidak merasa takut lagi. Nah, inilah soal-soal yang sudah hilang wibawa kita kalau menurut saya lihat ya. Nggak ada lagi keseganan, respect kita, dan ini saya pikir perlu diintrospeksi juga sama polisi untuk memperlihatkan juga dengan melakukan betul-betul menegakkan hukum ini, dia bisa mengembalikan wibawa dia. Jangan dia pula yang ikut tidak berwibawa begitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.